الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Untuk mengisi kekosongan jadwal taklim pada isya ini, insyaallah kita untuk hari ini saja mungkin kita lanjutkan pembacaan kitab tentang tafsir ayat wa min ayatihi an khuliqa lakum min anfusikum azwaja. Nah, dan beliau Ustaz Mubarak hafizahullah mengamanahkan kepada anak untuk mengisi kekosongan ini. Tadi sore kita telah sampai kepada penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah tentang husnul ikhtiar. Di antara cara untuk mendapatkan janji Allah ketika seseorang memilih pasangan hidupnya, mendapatkan ketentraman, tenang kepadanya, dan mendapatkan mawaddah warahmah, kecintaan dan kasih sayang, tentunya dengan beberapa cara. Di antaranya telah kita baca penjelasan Al-Syeikh Hafizullah, yaitu dengan husnul ikhtiar, pandai-pandai memilih atau memilih dengan cara yang baik pasangan hidup tersebut. Dan telah beliau sebutkan di antaranya yaitu bahwasannya husnul ikhtiar, memilih dengan yang baik atau memilih dengan cara yang baik adalah yang telah disebutkan di dalam hadis, yaitu ada dua perkara. Apa saja, San? Yang pertama, wah gak hafal, bahaya ini. Apa, Man? Iya, diridhoi agamanya, kemudian diridhoi akhlaknya. Nah, ini yang harus sebagai seorang wali, orang tua, atau wali wakil dari orang tua untuk memilih suami yang dia bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Demikian pula sebaliknya, seorang calon suami memilih pasangan hidupnya, hendaknya dia mencari wanita yang salihah, yang diridhoi agamanya dan baik akhlaknya. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan radhiyallahu an, ketika ditanya oleh seseorang, aku menikah, ingin menikahkan putriku dengan siapakah gerangan? Maka dikatakan, dijawab oleh beliau, dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Alasannya karena in ahabbaha akramaha wa in sakhithaha lam yadhlimha. Karena orang yang dia bagus agamanya, akhlaknya bagus, ketika ia mencintai istrinya itu, maka dia akan memuliakannya. Dia senang kepada istrinya, maka dia akan memuliakan. Dan kalaupun dia benci, tidak suka dengan istrinya, dia tidak sampai menzalimi istrinya. Maka intinya adalah di dalam agama seseorang. Dan beliau juga menjelaskan bahwasanya terjadinya rusaknya hubungan keluarga di satu rumah tangga karena disebabkan ini. Di antaranya adalah khalalun fil ikhtiyar, yaitu salah keliru di dalam memilih pasangan hidupnya. Ima dia memilih seorang lelaki memilih calon istrinya dilihat, dipandang hanya kecantikannya atau mempunyai kedudukan nasabnya atau melihat hartanya. Tidak memperhatikan agamanya sehingga terjadi apa yang terjadi, terjadinya broken home. Iya, rusaknya hubungan rumah tangga. Bahkan ya sampai kepada perceraian, na'udzubillah. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita memilih calon suaminya dilihat, dipandang karena dia mempunyai pekerjaan, harta, kemudian juga berpendidikan dari keturunan yang terhormat dan yang lain-lainnya dari perkara dunia, sehingga ketika harta itu musnah, ketika keindahan pada wajahnya hilang ataupun yang lain-lain dari perkara dunia, dia meninggalkan suami. Dan itu terjadi, dia senang karena ketika mempunyai harta. Makanya dijelaskan oleh Syekh Ubaid Afidullahullah, haakumul bayan ayuhal muslimun mimman ja'alahullahu ma'danan lil bayan. Ini penjelasan wahai kaum muslimin, dari orang yang Allah telah jadikan sebagai tempat untuk menjelaskan syariat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang perkara ini, tentang bahwasannya seseorang menikahi, mencari pasangan hidup, menikahi wanita karena beberapa perkara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba', li malihi wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fatfar bidhatid din tarbat yadak. Dinikahi seorang wanita itu karena empat perkara: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Maka ketika meninggalkan wanita yang mempunyai agama, taribat yadak, celaka dia. Kata beliau, kata Syekh, fanduru hadhil wasiyah jami'ah miman atahu Allahu jawamil kalim, a'ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah wasiat yang mencakup kandungan yang menyeluruh dari seseorang yang Allah telah berikan jawami'il kalim, ringkas ucapannya tapi isinya padat. Yakni maksudnya siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu dammana hadhi wasiyya syai'ain. Maka sesungguhnya di dalam wasiat yang agung ini, yang mulia ini, yang terkandung padanya singkat tapi padat maknanya, terkandung padanya dua perkara, kata Syekh. Ahaduhuma Yang pertama, al-ikhbar an waqi'ir rijal wa min ajlihi yarghibuna fin nisa wa hiyal mal wal jamal wal hasab wad din. Yang pertama adalah berita dari Rasulullah SAW tentang kenyataan yang ada pada para lelaki, dan juga kenyataan tujuan yang diinginkan oleh seorang lelaki ketika ia ingin menikahi wanita, yaitu tujuannya imma harta, kecantikan, kedudukan, atau agama. Iya, itu mesti seperti itu. Tapi yang seringnya biasanya kalau dia fakir ingin cari yang apa? Yang punya harta. Kalau dia kalau yang cantik semuanya mesti mau, ya. Mesti seperti itu. Dan demikian pula kedudukan dan juga agama. Wa thaniyan, kandungan yang kedua, al-khassu 'ala jumlatil akhirah wa dzalikum wallahu 'alam li'annahu yuqillu man yafatan ilaiha yu'iruha al-ihtimam athfar bidzat ad-din taribat yadak. Kemudian yang kedua adalah mengkhususkan pada jumlah akhir dari ucapan Rasulullah, yaitu fadfari bidzat ad-din taribat yadak. Iya, kenapa demikian? Karena sedikit sekali orang yang memperhatikan pada perkara agama ini. Maka dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwasanya kebiasaannya seseorang ketika ingin mencari seorang istri itu, imma dia cari hartanya, karena hartanya, kecantikannya, kedudukannya, atau agama. Kemudian dikhususkan agama karena memang perkara ini sangat sedikit sekali orang yang memperhatikannya. Wa yu'airuha ihtimam, bahkan luput untuk dari perhatian untuk mencari agamanya. Maka disebutkan oleh Rasulullah, fatfar bidzati din taribat yadak. Maka ketika meninggalkan wanita yang tidak beragama, dia akan celaka. Wa idzan damat hadhihi ila ma huwa mithluha fi ridha bi dinihi wa khuluqihi sa'idat hayaha zawjiyah wa adat aghraduha wa manafi'uha allati anaqaha biha syari'. Maka apabila terkumpul kepada wanita tersebut seperti ini, yaitu din, agama, di dalam diridhoi agamanya, akhlaknya, maka akan bahagia kehidupan seseorang di dalam menjalin hubungan keluarga suami istri, dan akan tertunaikan tujuan-tujuan ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan atau kehidupan berumah tangga, dan dia akan mendapatkan manfaat-manfaatnya sebagaimana hal ini yang tujuan dari syariat agar seseorang mendapatkan tujuan dari pernikahan itu, yaitu mawaddah warahmah. Fa inna dhata din tu'inu zawjuha idza ajaz. Karena seorang wanita yang dia mempunyai agama akan membantu suaminya ketika lemah. Ini kalau wanita yang soleha. Sejuk hati kita. Kalau kita lagi lemah, kita dibantu. Mas, biar dibantu. Masya Allah. Kita senang sekali melihatnya. Beda dengan wanita yang memang seperti itu kehidupannya. Ala laki masa enggak kuat sih? Bawa dong. Iya. Waduh, udah capek-capek begini, enggak dibantu lagi. Ya, seperti itu kalau makanya Masya Allah kalau punya istri soleha itu penyejuk hati. Makanya sebaik-baik wanita adalah wanita yang soleha. وَتُذَكِّرْهُ إِذَا نَسِيَ dan akan mengingatkannya ketika dia lupa. Ini kalau orang wanita yang agamanya bagus. Iya. Nah, Mas, itu sudah azan cepat, nanti terlambat. Nanti pekerjaannya diselesaikan kan bisa. Oh, Masya Allah. Iya. Senangnya punya istri seperti itu. Kok senyum-senyum nih, San? Nah. Iya. Nah. Ketika kita mau berangkat misalnya ke masjid, ada tahlim, lupa. Mas, jangan lupa ini kitabnya. Masya Allah. Disiapkan, disediakan. Nah, seperti itu, Masya Allah. Indah ya, nikmat seperti itu. وَتُفَتِّنُهُ وَتُنَبِّهُ إِذَا غَفَلْ dan dia akan memperhatikan dan mengingatkan ya, ketika kita lalai. Nah, lagi main HP, ya kan asyik. Masya Allah, suamiku yang soleh, misalnya gitu. Kasihan nih mushafnya, gak dibaca-baca ya. Tadi bulan Ramadan rajin sekali, kok sekarang ditinggal. Gak enak kan? Ya, kasihan. Wanita yang soleh kan seperti itu. Masya Allah. Nah. Kok waktu ketika Ramadan rajin salat tahajud sekarang enggak lagi, Mas? Ayah lagi semangat. Ini suami istri yang saleha. Bal huwa mudhannatun ila an takifa ma'a fi afrahihi wa fi atrahihi tusarru li sururih wa tafrahu li farahihi kama annaha tata'allam li alamihi. Masya Allah. Bahkan istri yang soleha ini adalah madhanatun, ya, artinya ikut serta apabila bersama dia kebahagiaan, kelapangan, dia pun ikut senang, ya, gembira, dan istrinya pun ikut senang. Kalau suaminya sakit, maka dia seorang wanita yang soleha ikut juga merasakan bagaimana sedihnya seorang suami. Suami tiba-tiba masuk ke rumah murung, sedih. Bi, kenapa Bi? Kok sedih? Nah, dia ikut sedih juga. Masya Allah. Nikmat ya, seperti itu. Mau cari lagi? Nah, seperti itu. Nikmatnya punya istri yang soleha. Kita senang, dia pun ikut senang. Kita merasakan sakit, dia pun ikut merasakan sakit. Nah, ini istri yang soleha, yang beragama. Maka pilihnya harus betul-betul selektif. Nah, wahia idan ma'ahu hina yahtaju ilaiha fi raha wa syiddah. Maka istri yang mempunyai agama ini kalau begitu bersama dia ketika dia butuh kepadanya, ketika lapang maupun ketika sempit. Wa kafa matalan sayyidah ya awwal man amana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'ni Khadijah bintu Khuwailid Asyadi. Dan contohnya seperti, nah, cukuplah contohnya, yaitu seperti, nah, istri pertama kali Rasulullah yang beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Bagaimana kita membaca tentang kisah, nah, bagaimana perjuangannya Khadijah membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah. Istri yang salihah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa hiya awwalu man aslam wa awwalu man sabaq ila al-iman. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dan pertama kali yang mendahului di dalam keimanan. Kaifa kanat muwafaquha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaannya mencocoki bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepakat ya bersama, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli imra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir wa tuhsinu al-'ishrah wal mu'amalah fi tilkumul umm radhiyallahu anha uswatun hasanah. Maka bagi setiap wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memperbaiki pergaulannya. Contohlah seperti ya Ummul Mukminin yaitu Khadijah radhiyallahu anha sebagai tauladan yang baik. Demikian. Nah, dan kita akan merasakan bagaimana istri yang salehah itu akan memperhatikan hak-hak naam suaminya. Naam. Tariqu tsani, adapun cara yang kedua insyaallah nanti besok lagi ya. Naam, tafadhalu barakallahu fikum. Subhanallah.